lembaran hariku selalu terhenti di batas senyumanmu. Walau berakhir cinta kita berdua, hati ini tak ingin dan selalu berdusta. Melupakanmu takkan mudah bagiku. Selalu ku coba, namun aku tak mampu membuang semua kisah yang telah berlalu di sudut relung hatiku yang membisu. Karena kau telah berubah.